الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات قوم المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله bacaan kita malam ini melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis di bayan usuli manhaj salafi ashabil hadis atau ringkasnya kita akan membahas masalah manhaj berdakwah di dalam Islam. Kembali kepada halaman 218 berkenaan dengan al-hajir. Amma ma yata'allaku bil-hajir. Adapun yang berhubungan dengan orang yang menghajir. Hajir itu isim fa'il daripada hajrun. Dan hajir itu maknanya mendiamkan. Tidak berkata kepadanya atau menjauhi, makanya dikatakan hijrah, pindah dari tempat menuju ke tempat yang lain. Jadi makna hajir adalah orang yang mendiamkan orang atau tidak menyapa orang itu, tidak menyampaikan salam. Dan ini ada syariatnya dan juga ada yang tidak disyariatkan. Syariat bukan bagi orang punya ilmu. Kepada orang yang perlu dihajar. Dan ketika didiamkan orang itu ada manfaatnya. Dan mau tobat, mau kembali kepada yang benar. Seperti Rasulullah SAW menghajar kepada para sahabatnya. Dan dijelaskan di sini oleh Ma'alif Hafidhullah Ta'ala. فَأَيُّ رَاعَ عِنْدَ النَّذَرِ فِي هَجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ قَالُ الْهَاجِرِ لَهُمْ. Maka hendaknya diperhatikan bagi orang yang menghajar, mendiamkan kepada ahli bid'ah. Jadi bukan ahli sunnah yang dihajar. Hanya diperhatikan bagi orang yang menghajar orang ahli bid'ah, halul hajiri, keadaannya orang yang menghajar ini dulu. Tidak semuanya orang boleh menghajar. Karena orang bodoh menghajar orang yang alim tidak ada manfaatnya. Tapi justru orang yang alim menghajar orang yang ahli bid'ah, orang menyimpang ada faedah. Maka apa persyaratan bagi orang menghajar ini? Lahum, halul hajiri lahum. Keadaan orang menghajir ini min khaisu tisau ilmihi. Pertama, luas ilmunya. Hanya ilmu din. Sebagaimana para ulama sunnah. Mahajir orang ahli bid'ah. Atau utamanya Rasulullah SAW mahajir. Yaitu sebagian sahabatnya. Ini persyaratan pertama. Al-hajir ittisau ilmi. Harus luas ilmunya. Yang nomor dua. Warusuhu qadamihi fil ilmi. Dan kokoh kuat ilmunya. Ya, sekiranya ada bantahan, dia bisa membantah. Ini menunjukkan orang yang alim menghajar orang yang bodoh. Menghajar orang yang sifatnya perlu dihajar. Yang nomor dua, au dha'fuhu wa adamu tamakkunihi fil ilmi. Ada yang menghajar itu tapi dia lemah. Nah, tidak ada kemampuan untuk ilmu. Ketika didatangi oleh orang dihajar, lari dia. Dan ini adalah orang yang hina. Bagaimana orang bodoh menghajar kepada orang punya ilmu. Bikhaisu yuksa alaihil iftitan. Bimujala sati alil bidah. Yang mana dikhawatirkan orang-orang yang bodoh ini. Kena fitnah. Ketika bermujalasah, duduk-duduk atau bergaul dengan orang ahli bid'ah. Pemukhalatatihim dan ketika bergaul atau bercampur dengan mereka. Ya ini harus dipahami. Tidak semuanya orang punya hak untuk menghajar. Fa'inna lidhalika asarahu fi takriri masru'atil hajri min adamihi. Maka inilah yang harus diketahui, ya, pengaruhnya bagi orang yang menghajar dan yang dihajarnya. Amin adamihi. Maka orang itu akan berpengaruh ketika menghajar. Maka orang dihajar adalah orang yang, yaitu orang yang ahli bid'ah. Bukan orang yang ahli ilmu. Walaupun ahli ilmu tidak maksum. Karena yang maksum yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu difahami menghajar harus orang punya ilmu yang kuat ilmunya. Bagaimana para ulama sunnah menghajar orang-orang ahli bid'ah? Bayusra'u lil alimi al-mutabakhiri fil ilmi. Maka disyariatkan bagi orang punya ilmu. Yang luas ilmunya. Al-julusa. Awatau al-julusu ma'alil bid'ah. Itu untuk menasihati ahli bid'ah. Kalau ini ada manfaatnya. Ya. Dan ini ada persyaratan jika ada manfaatnya. Karena menurut asal ad-dinu an-nasihah. Ini itu adalah nasihah. Jika kita menjumpai orang ahli bid'ah, yang memungkinkan kita untuk menasihati, untuk menaklukkan kebid'ahan mereka, maka hendaknya dinasihati. Kalau dinasihati ngeyel, maka kita harus menjauhi. Karena Islam bukan untuk jidat. In tahaqqaqat bidzalika maslahatun rajihatun. Tentunya apabila orang punya ilmu, mendatang ahli bid'ahnya apabila terbukti di situ. Terwujud maslahah perbaikan yang kuat. Fadakwatihim lisunnah. Seperti orang ahli sunnah duduk. Mendai orang ahli bid'ah. Agar mereka kembali kepada sunnah. Maka jika ini mereka memang kembali. Inilah faedahnya orang menasihat. Watawdhihu ma yuskilu alaihim fahmahu. Dan orang punya ilmu ketika duduk kepada ahli bid'ah ini hendaknya menjelaskan perkara-perkara menjadi muskilah yang menjadi syubhat bagi mereka sehingga sampai dia itu faham. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rukhaili hafizahullah ta'ala di dalam kitab Mawqifu Ahli Sunnah wal Jama'ah min Ahli Bid'ah wal Ahwa'. dua jilid. Dan itu di perpustakaan Mahat ada. Ya, namun apabila menasihati mereka ini bukan bertambah baik, malah ngeyel, maka kita hendaknya menjauhi. Dan itu para ulama mengatakan, la tujalisu sahibal hawa. Kamu jangan berkawan dengan penyembah hawa nafsu. Selanjutnya, paslon pembahasan al-ghuluwu fi mas'alatil hajri wa tabdi'a. Berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam masalah menghajar orang. Yang dihajar umumnya orang punya ilmu. Wa tabdi' dan membid'ahkan, mengalibid'ahkan bagi orang punya ilmu. Maka ini hukumnya haram. Karena orang punya ilmu adalah orang yang innama yakshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Dan ulama tidak maksum, tapi kebaikan mereka lebih banyak. Dan juga kesalahan mereka maafu. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena mereka keliru, bukan dengan sengaja, tetapi karena ijtihadnya. Dalam satu hadis, idza ijtahadal hakimu fa'akhta falahu ajrun. Apabila seorang hakim berijtihad, maka dia keliru, dia dapat satu pahala. Karena kelirunya bukan dengan sengaja, tetapi karena khilafnya. Wahadil masalah ma'al asaf. Masalah ini, yaitu berlebih-lebihan menghajar orang. Ya, beberapa waktu yang lalu para pemuda menyebar ke sana kemari, pekerjaannya hanya menghajar. Bulan demikian, bulan demikian. Tapi alhamdulillah, mulut-mulut yang tidak terjaga itu, mereka sendiri pecah belah. Namanya al-jazaa' min jinsil amal. Dan lisan sangat beracun. Kalau bukan bicara yang hak. Dan tidak ada faedahnya bagi orang yang difitnah. Ketika orang berfitnah itu adalah orang punya ilmu. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz dikatakan mumayyi, yang lembek, tidak tegas. Padahal itu ulama sunnah. Itu sudah menyebar zaman dulu, apalagi pada zaman sekarang. Inilah perlunya kita menjaga lidah kita. Wadin tasarat, dan ini telah menyebar. Khasatan fi awsati syababi da'wah. Khususnya di tengah-tengah para pemuda yang sedang menggebu-gebu dakwah. Pekerjaannya mencari, melihat, mendengar kesalahan saudaranya. Padahal kita ini kalau melihat saudara kita keliru dinasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa'ilam yastati fa bi lisani. Fa'ilam yastati fa bi qalbi. Wadhalika da'ful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan kekuasaan. Atau dengan lisannya. Atau dengan hatinya. Wa ilaika kalam ulama as-salaf. Maka untuk kalian para penuntut ilmu perlunya mendengar fatwanya ulama salaf bil qadim, ulama-ulama dahulu, wal hadisi dan ulama pada zaman sekarang, haula hadil masalah, dalam masalah menghajar orang-orang yang punya ilmu. Menghajar ahli bid'ah maka hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu untuk menghajar. Namun itu apabila ada maslahah. Kalau dalam satu desa itu mayoritas 99 orang ahli bid'ah, ahli sunnah satu, menghajar mereka tidak ada faedah. Maka kita hendaknya menasihati yang baik. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ulama sunnah. Ba'da munaqasati Abi Ismail al-Harwi rahimahullah ta'ala. Setelah munaqasah, mendebat Abi Ismail al-Harwi rahimahullah ta'ala di ba'di masail taubah, di dalam masalah urusan bertobat, beristighfar. Apa katanya? Wala tujibu hadhi zallah. Tidaklah mewajibkan ketergelinciran, kesalahan. Min syekhil Islam, dari syekhil Islam. Ihdara mahasinihi, lalu kita buang kebaikannya. Karena tidak ada ulama yang maksum. Para sahabat saja ada yang salah. Namun diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ulama seperti Ibnu Taimiyah ada salahnya. Demikian yang lainnya. Tapi ketika para ulama sunnah mengatakan mereka itu orang yang paling banyak kebaikannya, maka mereka ketika melihat kesalahannya bukan dihajar. Diluruskan, dibetulkan. Wa isa'atu dhanni bihi. Dan berburuk sangka kepada syekh ini. Fa mahmaluhu fil minal ilmi. Padahal Al-Imam Ibn Taimiyah termasuk orang punya ilmu. Wal amanati, dan amanat dia. Wal ma'rifati, dan punya pengetahuan. Wattaqattumi fi tariqi suluk, dan melebihi kemajuan dalam masalah akhlak, rangai. Ketika membantah orang-orang yang sifatnya perlu dibantah oleh beliau. Al-mahallu alladhi la yajhalu. Keadaan beliau ini tidaklah, yaitu tidak diketahui orang. Tapi khasanat yang dimiliki oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ma'ruf. Bukan majhul dari kalangan para ulama sunnah, tetapi ma'ruf pun terkenal. Wa kullu akhadir, masing-masing orang. Wa ma'khudun min qawlihi, maka diambil fatwanya jika fatwanya itu benar. Ya. Wa matrukun, dan juga ditinggalkan jika fatwanya itu salah. Karena mereka bukan maksum. Illa al-ma'suma salawatullahi wassalamu alaihi. Kecuali yang maksum yang terjaga dari salah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau wajib diambil semuanya. Dan itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Untuk berikutnya, wa ulil amri minkum, dibuang wa ati'u secara mutlak. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Karena Allah mesti merintah kita yang benar. Melarang kita yang memadorotkan diri kita. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasulnya. Karena Rasulullah SAW maksum. Maka beliau tidak bicara kecuali sesuai dengan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Namun maknanya hadis yang sampai kepada kita, jika hadis itu sahih. Jika hadis yang sampai kepada kita bohong, dusta, maudhu, maka kita tidak menisbahkan itu kepada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kamilu man 'udda khata'uhu. Maka orang-orang yang sempurna ilmunya itu orang bisa dihitung salahnya. Ya, bisa diteliti 1-2. Itu nama orang yang kamil. Ya, adapun orang-orang yang sifatnya jahil, orang yang terkenal dengan kebodohannya. Walaupun 1-2 ada ilmunya, tetapi yang banyak mayoritas adalah kebodohannya. Maka manusia dilihat dari asal. Jika mereka punya ulama sunnah, mereka itu tergolong ulama sunnah. Min madzahibil arba'ah, umpamanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, demikian juga yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Orang ulama sunnah, maka kita ambil yang baik. Ketika ada yang salah, maka itu maghfur indallah. Cuma kita tidak boleh mengambil kesalahannya. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Kita tinggalkan al-Imam Ibn Qayyim al-Jauzi kesimpulannya. Siapapun ulama sunnah, maka harus kita ikuti. Ketika kita jumpai ada yang salah, kita tinggalkan kesalahannya. dan kita doakan semoga diampuni salahnya. Karena salahnya orang punya ilmu bukan dengan sengaja. Qala Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, ulama sunnah yang ma'ruf, yang ahli hadis pula, dia mengatakan, walau anna kullama akhta'a imamun fijtihadi. Seandainya kita ini tatkala menjumpai kesalahan imam-imam yang ahli ijtihad, fi ahati masaili khata'a maghfuran bihi. Ada suatu masalah yang keliru, maghfuran lahu, maka itu diampuni oleh Allah. Karena kesalahan mereka tidak sengaja. Dan Allah Ta'ala telah yaitu mengampuni dosa mereka. Yaitu dengan ayat, la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami ini salah atau lupa. Maka Allah menjawab, qad fa'altu ya. Aku telah ampuni dosamu. Kemurahan Allah Ta'ala bagi hambanya beristihad. Ketika mereka punya ilmu keliru, maka kita tidak boleh mengikuti kelirunya. Kita harus kembali yang hak. Ada pun orang beristihad, diampuni oleh Allah Ta'ala karena mereka berkeinginan yang baik. Qumna alaihi, seandainya orang-orang yang menjadi imam ini beristihad ada kesalahan, lalu kita protes. Wabat ga'nau, dan kita katakan ini ahli bid'ah. Wahajar na'u, dan kita hajar, kita diamkan. Dan kita celah na'udzubillah min dzalik. Lama salima ma'ana. Tentu tidak ada yang selamat di antara kita ini. La ibnu Nasr. Bukan ibnu Nasr. Ibn Nasr di sini jelaskan wawali imam al-Qafid. Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Qala anul hakim, dikatakan imam hakim, imamu asrihi, imam pada zamannya. Bila mutafa'atin fil hadis, yang mana dia merupakan orang ahli hadis. Sami'a min Yahya at-Tamimi, wa Ishaq bin Rahawih, wa ibn Abi Syaibah wa ghairihim. Maka beliau termasuk orang ahli sunnah. Wala ibnu Manda, dan juga tidak pula akan selamat ibnu Manda. Wala man huwa akbaru minhuma, dan tidak akan selamat pula orang yang lebih besar ilmunya daripada dua orang punya ilmu ini. Wallahu wal hadi khalqah. Wallahu wal hadi khalqah. Allah lah yang memberi petunjuk pada makhluknya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah maha belas kasihan pada hambanya. Wa na'udhu billahi minal hawa. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala dari hawa nafsu. Wal fadadah, dan dari kekejaman-kekejaman lisan kita. Ya, ini telah dijelaskan oleh al-imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Bahwa imam-imam ini jika salah kemudian harus dihajar. Siapa di antara kita yang selamat dari kesalahan ini? Ini menunjukkan para imam ahli sunnah ketika keliru, maka diluruskan. Makanya oleh karena itu para ulama sunnah seperti Imam Ahmad mengatakan, la tuqallithun, wala syafi'iyan, wala malikiyan, wala kanafiyan, wala sauriyan, wa khudhu min aina khudhu. Kamu jangan taklid kepada saya. Jangan taklid kepada Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Sauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu tawaduk mereka. Tidak ada para ulama yang mengatakan bersih dari dosa. Bersih dari kesalahan. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga imam yang lain ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang warak. Yang selalu khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abil Izz al-Khanafi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Imam Ibn Abdul Izzi Hanafi, pensyarah kitab Tauhid, Akidah Tahawiyah, Syarikhut Tahawiyah. Wahada amrun mutayakinun bihi min tawaifa kasiratin. Makanya perkara yang sudah diyakini oleh sekian golongan yang banyak, banyak dari ahli sunnah, wa immatin fil ilmi wa din, dan para ulama din, para ulama sunnah, wa fihim ba'du maqalatil jahli jahmiyah, dan di dalam keterangan ini ada menjelaskan pula sebagian perkataan jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak punya sifat, bahkan juga tidak punya nama. Ini orang-orang yang ahli bid'ah yang harus kita jauhi. Awil murji'ah atau kelompok murji'ah yang menganggap bahwa iman itu hanya keyakinan. Awil qadariyah, yaitu kelompok qadariyah yang mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah Ta'ala tidak tahu apa yang dilakukan oleh hamba kecuali apabila hamba itu sudah berbuat. Awil Syiah atau kelompok Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Awil Khawarij, demikian juga kelompok Khawarij. Ini orang-orang yang terkenal ahli bid'ah, yang tidak boleh kita ikuti walaupun satu huruf, sekalipun ada kebenaran. Karena kita mengambil yang hak dari orang yang punya ilmu, bukan dari orang yang batil. Walakinnal a'immata fil ilmi wa din. Akan tetapi para imam dalam ilmu dan din, la yakununa qa'imina bi jumlati tilkal bid'ah. Bukanlah mereka ini orang punya ilmu tergolong kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Khawarij, Syiah, bukan. Bal bi far'in min furu'iyah, bahkan juga bukan dari cabang-cabang mereka. Walihada intakhala ahlu hadil ahwa', karena itu mengambil orang penyembah hawa nafsu ini itu waifah kepada kelompok-kelompok minas salafil masyair, dari kalangan salaf, ulama salaf yang sempurna. Ini menunjukkan al-imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi juga menjelaskan orang itu apabila punya ilmu, walaupun salah maka hendaknya kita betulkan kesalahannya. Bukan kita hajar, berbeda dengan kelompok Jahmiyah, Maturidiyah atau yang lainnya, maka kita wajib menjauhi. Selanjutnya, qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, mufti Saudi yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan ulama sunnah yang menjadi sekan para ahli sultan saat itu, dan juga menjadi pengikut dan juga diikuti oleh para ulama sesudahnya. Apa kata beliau? Sya'a fi hadzal asr, menyebar pada zaman sekarang ini. Di zaman beliau masih hidup, ya, sekitar 10 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Anna katsiran minal muntasibina ilal ilmi, umumnya orang yang mengaku dirinya punya ilmu, wa ta'wa ilal khairi, dan juga yang mengajak kepada kebaikan. Yaqa'una fi a'radi katsirin min ikhwanihim ad-du'atil mashhurin. Mereka itu mencela kehormatan. A'rad itu kehormatan. Umumnya dari saudara-saudara mereka para da'i yang terkenal. Nah, ini bicara beliau. Karena beliau bicara demikian hidup pada saat para pemuda sedang bangkit dari kelompok-kelompok tersesat, terutama dari Ikhwanul Muslimin. Kelompok-kelompok tersesat banyak yang mencela para ulama sunnah. Dianggapnya ulama sunnah itu ulama yang diam, tidak haroki, tidak bergerak. Ya, karena itu banyak para ulama sunnah membantah mereka. Bahkan sekarang yaitu pemerintahan Saudi menangkapi kelompok-kelompok yang Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Kerjanya hanya memfitnah. Dan tidak ada ilmu yang mereka sampaikan. Mereka merujuk kepada Sayyid Qutb, ya, dan juga Muhammad Qutb yang lainnya. Padahal itu bukanlah orang-orang yang dikenal sunnah, tidak. Bahkan Syekh Rabi mengatakan itu orang sufi. Yang harus kita pahami. Hati-hati kita dengan dakwah. Wa yatakallamu, dan mereka ini mencela fi a'radi talabatil ilmi, kehormatan orang-orang menuntut ilmu syar'i, wadu'ati dan para da'i, wal muhadirina dan orang-orang yang hadir. Ya, kalian sejak dulu ngaji kitab saja. Bukhari Muslim. Tidak ada perkembangan. Nah, ini cacian mereka. Dan itu saya dengar sendiri dari murid-murid kami. Alhamdulillah mereka telah pergi. Ya. Kita ini kalau bukan mengajarkan ilmu din, mengajarkan apa? Mengajarkan politik? Sejak dulu begitu ya, mereka tidak menang pula tidak. Dan mereka tidak punya ilmu. Kasak kusut tajamu wa takatul. Mereka hanya kumpul-kumpul. Tidak menyampaikan ilmu. Ini harus dipahami. Beda dengan dakwah as-salaf. Yang disampaikan adalah ilmu Al-Quran. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaf'aluna dhalika sirran fi majalisihim. Mereka berbuat seperti itu rahasia. Asak kusuk. Ya. Untuk menjauhkan orang. Kamu jangan ikut dakwah sunnah. Sampai kapan kamu hanya ngaji saja. Memang kita menuntut ilmu. Dan kita amalkan ilmu itu. Makanya tidak ada dakwah sekarang yang menyebar. Semisal dakwah as-salafus shalih. Karena dakwah as-salafus shalih. As-salafus shalih. Qala Allah Ta'ala. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sahabah rahimahullah ta'ala. Radiyallahu anhu. Wa qala ulama sunnah. Warubama sajaluhu fi asri totin. Kadang-kadang mereka rekam. Di kaset-kaset tun saru ala nas disebarkan. Di tengah masyarakat. Dan ini pernah terjadi pula. Ketika saya masih di Saudi, di Riyadh. Diajak oleh mereka. Kok begini? Diajak kumpul-kumpul. Tidak boleh mengaji sama-sama mereka. Kalian mengaji apa dengan kita? Mereka mengajak kita membacakan kitab tauhid, kitab hadis, kitab tafsir. Kalian hanya kumpul-kumpul mengajak politik, maka ini adalah keliru. Nah, itu tersebar. Makanya sekarang banyak dari kelompok mereka yang ditangkap oleh hukuman. Alhamdulillah. Dan itu jazakumullah khairan. Faqad yaf'alunahu 'alaniyatan. Kadangkala mereka pula berbuat terang-terangan. Di muhadaratin amatin fil masajid. Di muhadarah yang umum. Terutama orang-orang awam. Karena orang awam mereka datangnya hanya sekedar kumpul-kumpul. Diajak semangat ini dan itu. Tidak ada ilmu yang mereka sampaikan. Wahadal maslakaku. Maka ini tingkah laku mukhalifun lima amarallahu bihi wa rasulahu. Min jihatin atidatin. Maka dakwah semacam ini menyimpang dari apa yang Allah Ta'ala sampaikan dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fatwanya Al-Imam Yani Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Pertama, awalan an ta'udda ala hukukin nas minal muslimi. Mereka itu mencelah. Awa annahu ta'addin. Annahu ta'addin ala hukukin nas minal muslimin. Mereka itu mencelah hak-hak orang muslim. Kenapa orang muslim hanya mementingkan masalah ibadah. Mementingkan ilmu. Itu dicaci oleh mereka. Bal min khasatin nas. Min talabatil ilmi. Akan termasuk khususnya manusia yang menuntut ilmu. Wadu'ayil ladhina badhalu wus'ahum. Dan para dai yang mengerahkan usaha mereka. Di tau'iyatin nas untuk memahamkan manusia. Wa irsatihim dan juga untuk menunjukkan mereka. Wa tasqihi aqaitim dan juga untuk membenahi akidah mereka. Wa manahijim dan manhaj mereka. Wajtahatu. Dan mereka bersungguh-sungguh fi tanzimit durus. Ya, mengatur pelajaran-pelajaran baik, pelajaran klasikal atau tidak. Wal muhadarat. Dan para ulama sunnah ini mengadakan muhadarat. Ya, yaitu pengajian-pengajian. wa ta'lifil kutubin nafiah, dan juga mengarang atau menulis kitab-kitab yang bermanfaat. Ini adalah generasi para ulama sunnah. Seandainya para ulama sunnah, para sahabat, para tabi'in, ahli hadis ini tidak menukil ayat Allah, tidak menukil hadis Rasulullah SAW, tidak mungkin kita akan membaca warisan mereka. Jadi itu kelompok-kelompok harafi ini kerjanya bukan menulis kitab, bahkan bukan membacakan kitab Allah, bukan membacakan hadis, tapi membacakan situasi, siasat daulah, politik negara. Politik negara yang dengan hawa nafsu, bukan siasat syar'iyah, nah, bukan siasat sesuai dengan Al-Quran. Makanya mereka di mana-mana tidak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kehinaan. Kenapa? Pikiran mereka sudah keliru. Ini harus kita pahami. Kita harus terang-terangan. Karena kita juga pernah didatangi oleh mereka. Tokoh mereka pernah datang. Ustaz, mari kita bersih. Baik. Saya ambilkan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Baca. Saya tidak bisa membaca. Lu antum tidak bisa membaca, memang ajak saya. Pergi kamu. Ya, tinggalkan dakwamu tanpa ilmu. Rani mereka mengajak orang-orang punya ilmu. Coba ini tafsir baca dulu. Dia tidak bisa. Akhid pun tidak paham mereka. Inilah dakwah-dakwah yang merusak din. Dan merusak umat. Karena mereka yaitu menipu orang dengan hawa nafsu mereka. Ya dan bilang. Baik, waktu saya tinggal 1 menit dan kita lanjutkan waktu yang lain insyaallah. Apa yang harus pertama kali dilakukan untuk mengamalkan dakwah sunnah kepada orang awam? Pertama, kita harus punya ilmu. Karena ilmu itu asasul amal, imamul amal. Yang nomor 2, kita harus beramal soleh. Dakwah dengan amal soleh lebih utama. Karena amal soleh itu lebih berat daripada orang menyampaikan ilmu. Karena resiko beramal soleh tinggi. Karena dia harus melaksanakan tauhid, meninggalkan syirik, menjauhi bid'ah dan mengamalkan sunnah. Ya. Jadi kita dakwah dengan ilmu, dengan qaul Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu 'aid. Maka ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang-orang yang sifatnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga perlu kita dakwai mereka juga orang awam dengan lembut, ya. Karena Allah Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Maka seru mereka dengan Bil hikmah itu maknanya dengan qala Allah Ta'ala. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mau'idatil hasanah, untuk orang-orang punya ilmu yang masih membangkang. Maka perlu kita sampaikan ini ayat-ayat. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wa antum tatluna alkitab. Bagaimana kamu menyuruh orang berbuat baik, sedangkan kamu sendiri meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dirimu. Kemudian juga wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bantah mereka ketika mereka punya syubhat. Baik, itulah ilmu yang dapat sampaikan waktu sudah selesai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.